Tah itu dilejang dengekeun ku silai. Jadi eta aib beungeut bodas teh naon? Heueuh, aib beungeut teh gambaran hate dela. Gambaran hate teh. Nu matak aib beungeut teh kudu marah mah ka saha-saha teh geuleuh ujang. Budi parangi teh kudu alus. Puruan kalbu budi parangi teh kudu alus. Ulah kejut karisut. Oh, jadi beungeut teh gambaran hate nya. Haah. Nya. Hay awak hideung, heh kapan urang teh tina bumi, Ujang? Ieu bumi teh anu didampal ku urang kageuleuhan, kakeumeuhan. Asal-muasal urang teh teh dalem. Kitu nya, Pak. Ih, tar dengekeun sepot, jumuhun agan. Ari eta kuncung teh ayana di tengah-tengah masyarakat. Tah ieu teh gambaran istiqomah. Anceg panceg teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan. Teu galider. Oh kitu geuning cepot. Cumuh ulah galider deui, teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya. Kakasihna Allah. Tuh kitu. Eta geus. Jadi wala, kudu diajar ti ayeuna. Diajar maripat teh. Ilih mah kaing teh nganggap bodoh we. Kodak. Itu kenyataanana. Heuh, nuhun, Pak. Kitu nun. Ieu dunya jadi bagi dua euy. Tah, dua kumari. Dua barat jeung timur. Oh, barat bener jeung timur. Ai di barat boga falsafah nyaeta boneka. Di barat. Asal kata tina BNK. Nyaeta Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Tuh, di barat ternyata. Boneka nu matak sirah leungeun-leungeun di ditu mah boneka teh. Di timur. Ai di timur mah ngabogaan boneka disebutna wayang. Wayang. Lamun diudagkeun kana aksara Hanacaraka eta wa teh aksara salapan. Salapan. Yang tinu ngahiang nu matak sok disebut geuning Yang Maha Agung, Yang Maha Kawasa, Yang Maha Tunggal. Nya da eueuh deui sumaheun. Urang Allah, Allah mung sahiji-hiji. Heuh, kitu. Wayang. Kadar cara ibadahna mah tanya keneh ka kiai ka ajengan nu matak giringkeun barudak teh cenah ngaji. Nya cenah apal bag-bagan Quran. Bener, Akang. Yuh. Kalau ngudagkeun kana aksara salapan nu tadi ai Quran teh robana cenah 6000 600 66 ayat. Ai 6na teh aya 4, ai 4 kali 6 teh 24, ai Quran robana 30 jud. Ai 24 jeung 30 teh pan 54. Ai 5 jeung 4 pan salapan keneh. Yeuh dewek Jawa dola. Yeuh nya. Kitu. Ai bener dipikirkeun. Luyu deui jeung ayeuna di nagara urang ngabogaan falsafah nya eta layang jamus kali Musa. Sada. Lamun di nagara Indonesia mah modern Pancasila. Deui eta teh 45 butir. Ai 4 jeung 5 pan salapan keneh. Baheula mah eta teh 36 butir, ai 36 teh salapan keneh. Dola nya. Komo di Jawa Barat papan masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi nya kitu. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Ai Siliwangi teh aksarana aya salapan geus sok. Si li wa ngi teh ada salapan gerepek. Ya. Ya ai Quran teh dimimitianna bismillahirrahmanirrahim. Ai bismillahirrahmanirrahim teh salapan enggang gerepek. Is ni la i ro man ni ro him ka 10 nu macana deh wali salapan ka 10 tunggal kitu jeung geunge pinter akan heeh lamun diudageun kana kitu gitu ayeuna taun 87 tagang udagas nya ayeuna taun 87 87 salapan jeung 7 teh 16 ai genep jeung hiji teh tuh geuning salapan ge lain nya da salah mimitina sih mah jadi mah liur ka aing ah sebab ingkar tiap kesalapan teh mah ada begitu akan teh lah aduh ampun deh kae Bajarakan. Nuhun Kakang Badranaya. Kuhal sakitu Ari hartina Semar sem pengangken-ngangken. Mar menyemarakan datna alam. Jadi hartosna teh urang mah mung ukur ngaku-ngaku unggul da sanyana mah anu kagunganna mah Allah. Allah nu kagungan mah. Nu mawi dinas dina katerangan. Mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Tanakna di dieu teh naon? Dirina na teh ka saha? Ka Allah teh tenung. Bar. Ieu nu diangge ku urang teh leungeun kagungan Allah, panon kagungan anjeunna, ceuli kagungan anjeunna. Nu mawi upami geus apa ka diri na kitu. Da nu urang mah teu aya nu saha, nu Allah tuh nu matak apa ka dirina apa ka nu bogana. Yen urang mah teu ngabogaan naon na? Mun ukur pangangkeun-ngangkeun wungkul. Benar. Ya. Aduh, Kakang Semar. Saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang mah teu ngaboga-boga. Muncul agama Islam mah teh la haula teh pa. Urang teh dayana, teh dayana teh nu kagunganna teh Allah. Urang mah teu ngabogaan naon. Tah, nu matak hirup ulah di aku ge lamun silain boga ilmu. Ulah sagala di aku. Di mana geus boga ilmu, ulah wani-wani mamerekeun ilmu. Hai ilmu kudu diamalkeun lain dipamer-pamer. Pamerkeun mah takabur jadi ngarti. Kapan ka itu teh takabur deuleu lamun mamerkeun ilmu mah deuleu ucu. Takabur. Mamerkeun kakayaan ria yang sajabana jeung sajabana jeung sajabana gerapek. Nu matak ucu cing bisa nyumput buni di nu caang negedak bari teu katemong. Ceuk dalang teh mah saur nira tandana panjang sinengi sabda uninga. Wala bakti dening asih, wong asih aja ketara. Tu asih matara ketara. Tuh, di mana urang ngalakukeun hade ka batur teh ulah di beja-beja. Ulah ketara. Ulah ketara. Gerak bari ketara teh. Wong asih aja ketara jadi ulah katempo deuleucu. Nyeun kahadean teh ulah di beja-beja, ulah ditemong-temong ieu kuring geus jakat, ieu kuring geus fitrah, ieu kuring geus mere. Komo lamun dileuwihan mah, lamun teu dibere ku aing sia moal nyatu, amuing amuing ujar. Bahaya manusia nu model kitu deuleucu. Kumuhun, Pak. Ari Akang mah kalah nyumput buni di nu poek. Eh, si Jawa lama nyumput buni di nu poek. Heeh. Gerak bari ece. Gerepek kumatak Semar samar hartina gerepek sia tengah puting jemplang-jempling kudu make kacamata hideung titah neangan bapa dina aspal gerepek cucung ieu sia gelo asli ka bapa we sia mah matak tenggerep-gerep geus heeh gerepek da moal kapangi kalah mangih ucing cicing oge heeh heeh geura da wala pikir ku si leing tengah puting bari poek mongkleng eueuh lampu. Titah neangan bapa bari jeung kudu make kacamata hideung. Asedengkeun bapa teh hideung. Titah neanganna dina aspal. Gerepek. Da kalah nawaran goreng patut. Coba itu nepi kaki itu si Edan. Ah, kuring mah ngomong pek wae akehnya. Kitu nu urang teh teu ngaboga-boga. Leres di malam usikna malikna leres Kakang Semar sadayana ge kagungan anjeunna urang mah teu naon-naon tuh nu mawi dinas dina katerangan wa maholak tu jinna wal insa illa liyabudun. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin yang manusia lian pikeur ibadah. Numawi ulah nyen rupa-rupa alasan pikeun mundur tina eta ibadah, pikeun mundur tina eta pengabdian. Rumah syak dek kan dewala. Bedegong buraung teh geus ti heula dek mah. Heeh. Ari benerna geus kolot. Geus sugane doakeun ku sarerea dek euy. Iya. Ari benerna. Lamun kitu mah sarana ngaluharti kudu geus apa kaula kudu rep sidakap sina kutunggal mah teh ni babahanan catur dia teh ayeuna mah nyangakeun atuh ka Kakang Semar pikeun milarian eta pusaka anu kasebat kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Naon TTA hartina? Cing. Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat teh. Apa, Kang? Kitab di buku. Duh. Kitab teh. Terus? Sastra teh tulisan anu geus ngajadi basa. Jendra, jendra asa tidak kecap jaya jeung Indra. Jaya teh unggul, Indra kuat. Jadi sarua kuatna, jadi ceuk eta mah pada jayanya. Sarua kuatna antara hade jeung goreng grepek. Kadang-kadang si Leing teh sok kaelekeun ku goreng dina hate teh, kadang-kadang kaelekeun ku hade. Kabaut ku nu goreng nya. Bener. Rahayu teh salamet. Salamet. Aining ning teh na jadi salametna rat sadunya, jadi jelema teh bakal salamet di dunya lamun sumener kana eta kitab. Sabab eta kitab teh eusina naon eusina teh wahyu pawitra. Ai wahyu firman Allah, ai pawitra suci anu ulah dimangmangan deui kitu. Cik kacamata agama Islam mah teh Quran. Matak ulah leupas dina Quran di sunah Rasul. Ai kudu disikikeun nya ka. Kitu. Mina kaceuk benerna kitu. Ai dewe kana ah. Kaula moal bisa Kang. Ngan ukur mantuan nedek nuturkeun ka Kang Semar sae sae sae. Jang. Kan? Wayahna kudu abdas seula cuk. Sok bebersih kitu. Ngadal di mana naon nek nungguan ne? Mau lu biung nek nungguan bapa pakai kudu abdas. Si jurig. Nepi ka sadu eta kana cai. Anak-anakan Ujang. Kaula kudu abdas seula sumuhun. Aya abdas teh kumaha monyong? Abdas teh wudu. Wudu. Bersih. Kumaha teh maksudna? Heh, ari abdas teh ngumah beungeut, salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Mun rumasa. Oh, jadi lamun dewek rumasa aya beungeutan teh kudu abdas. Kudu. Salat. Gening dina salat teh tungtung salat teh awe salam ret kaken kakatuhu. Bari ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi. Ret kaken sa assalamualaikum warahmatullahi. Eta teh ngadoakeun nyelametkeun kaum muslimin anu aya di belah kenca anu belah katuhu. Kitu. Mata hirup teh kudu luak lieuk bisi dulur urang teu dahar. Kudu lurat reret. Kudu nyaho kana eusi peujit batur. Bisi batur teu dahar. Bere, lamun aing teu gableg. Menta. Jadi dewek teh kudu urat teret. Heeh, da aya heuras beuheung teu daek. Awe salama naon nu aya nu heuras beuheung naon? Nu tarang lieuk. Bagong. Heh, bagong. Bagong teu tarang urat teret. Baik, bagong mun bagong. Bisi babaturan teu boga duit. Bener euy. Kitu ai bagong bakal ka sawarga mah. Coba. Geus kapeulahan ku cacing. Ya. Bagong mah moal ka sawarga, moal ka neraka. Sato mah. Nu kumaha cuh? Anu bakal ka neraka mah yeuh jelema nu jiga bagong. Kitu. Atuh lamun kitu mending jadi bagong geus sakalian jeung tibatan jiga bagong mah. Heeh. Peke grepek jadi bagong aka. Ah moal da ingus jadi jelema. Sieun da ieu jadi bagong. Heeh ngan jiga bagong. Taradek luak lieuk. Taradek abdas. Awas teu rumah sawe aya beungeutan. Geus ulah tong kulutus we ah. Da dewek mah teu pasenan mah leudeuk. Ulah itu dunungan bare bade arah abdas jeung bapa. Urang di dieu urang hiburan. Dola naon? Teteh heueuh dunungan urang sok abdas. Aduh, ampun. Lah naon? Urang giga sa jurig. Sok urang ngahibur kaum dangu ieu. Iya. Nya. Mudah-mudahan ieu hiburan jadi panglipur kana kalbu, pangubrah kana mana, jadi lelang sia kana hate. Nya. Ngahibur Pak Haji Sidik tah. Nya. Ya kitu. Sok ah Pak Haji Sidik aya yeung ngariung di dieu. Kang Rama, Teh Ocis, Kang Saswa, Teh Sinta. Tenat. Heuh, sok ah. Sok semisal. Hayang tapi hayang dipanglagukeun ku Teh Sinta. Lagu naon teh? Ada lagu naon-naon ge silung wae manehna mah. Heeh. Digugurah. Mane digugurah mantana mah. Kamari mah ngarencanakeun digugurah teh. Digugurah ku Ti Ucing geus sok. Elah. Nah. sok sok giga. Sok aja sarengkeun aing sewang mah Kang. Ngahaturkeun ieu lagu ka umpaman anu aya di Ciburia, Ciwidey ieu Pak Haji Fuad. Wilujeng ngadidik para santri. Nya. Kumaha kitu ka makro teh pajeng teu. Dagang buncis teh. Tinggalin kuda-kuda. Ngaran di dunia tidak euy heuh tanpa hiburan memburu kusunung naon ge Kang memburu kusunungan ulah lali we euy kana purwa daksina purwa teh wiwitan daksina teh wekasan ingat kana wiwitan urang teh asa ti mana dek mulang ka mana ayeuna keur aya di mana naon tugas ayeuna di dunia pek deketan para kiai para alim ulama ajengan jeung sajabana heuh ulah heran nanyakeun sanajan geus kolot da urang teh bakal balik siwati alim ulama kiai ajengan ustad anu bakal ngabejaan ge raketan deketan ku urang tadi dia urang teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun kudu dipake teh ulah aya nu maot wungku innalillahi teh tetep gaweun sapopoe lamun urang dek nengeul batur. Ya, balik deui ileungeun teh kana jalan kana jalan Allah. Jadi ulah tulus nyeungeuh batur teh. Bener. Ya. Lamun urang cenah murang kedua ieu rek barang bere ka batur teh tah. Cing. Hayang nyaho teh si murang kedua si kedua si korete cenah bageur. Teh eta teh kembali kana jalan Allah. Yeuh, kitu. Lamun urang bingung teu mangitung-tung susah nu taya papadana hirupna teh semplak kitu salaki lain. Ya. Pek kembali lagi kepada jalan Allah. Naon nanyakeun kana Quran, carana kumaha? Ka kiai, ka ajengan, ka ulama. Ieu mah rajeun innalillahi aya nu maot teh wungkul. Biasana mah jang. Heeh. Kadang-kadang aya pasaran ngaliwat oge. Aluh, yo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nyaho pasaran mah dik dicet. Heeh. Kitu cing oge. Padahal meureun eta teh pasaran cerek di omean meureun. Rek dielas. Heeh, ieu mah aya amulan ngaliwat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada amulan teh meureun ka mayan jalan. Ana meni jauh. pada ambulan karena menghirup ulah ingkah balilahan ya Kang. Heeh, ulah ingkah balilahan hirup mah. Jadi dieu mapai tina filosofi mah. Jadi kapapa ya kabeh sing goreng mangihan we ka aslina nyaeta inna dina indallahil Islam deuh kitu. Anu dipikari doa agama teh Islam kitu, Islam teh salamet. Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Jadi umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung bapada baturna kulisana jeung kuleungeun. Ka eta leungeun teh prak geus silaturahmi. Aya batur ngaliwat teh salam bari marahmai budi ceuk bapa teh tadi. Ya. Man ahabba ayub syatulahu fi rizqihi wa ayun syalahu fi asyrihi fal yasirohimah. Jadi sasa anu micinta kana eta silaturahmi bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rizki. Nah, teh penting silaturahmi teh. Tuh nuhun Kang ah. Heeh. Langsung uruy ya beung ningal masjid ge Kang hayang salat ah. Alus jang kitu. Nah acan kitu. Ah, acan. Heuh, loba loba jelema anu kieu. Kumaha Kang? Ah, cenah abdi mah hayang eta we neangan dunya heula cenah sabab abi aya bekel keur ibadah kitu. Heeh. Oke, meureunan manehna can meunang dunya mah can ibadah meureunnya. Heeh. Kumaha mun teu meunang dunya habeun teh meureun teu ibadah. Padahal eta usaha oge sabenerna mah ibadah. Tuh niatan grepek. Niatan. Usaha oge dibarengan ku bersih hate. Nya jeung bisa milih mana halal mana haram. Nya ulah jeung di kedewek dahar teh. Heeh, lampa beunteur geus panitia ka situ teh heula. Dong anger wae tuh ya jenuh ah. Ulah monoton ya tah. Ulah monoton hirup mah. Ganti we teh. Ganti. Rek kaset ayeuna mah. Heeh. Tang ge mah lampah beuteun teh ganti kula pagaang. Teh. Heeh, lampah aang teh. Ku urang ulah ditiru. Sabab irungna pegek. Heeh, awak genut muni eueuh gairah. Ada. Ampun euy ya. Bapak gentur tapanan lu. Khusyuk tong diganggu. Itu Gusti Panu, Bu Gusti Panu le. Nurutan ti payuna andi prek papayun-payun tapa. Bapak mah bener eta kana tapa mah duh ahlina kana matak lamun nitah teh kudu ka ahlina. Lamun nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana. Bener. Ya, mawon. Urang-urang ngaliwat di lebak ye euy. Nah, maka beasna. Aih, heueuh nya euy. La ilaha illallah poho-poho teuing. Oh, sugan teh moal lilak ieu deuleu. Mari we tukang jakal. Atuh itu we kabel urang liwet. Naon? Kabel urang liwet. Nah, teu nyari. Ye, atuh sing jerikeun euy aing rojong ku sia. Heueuh. Teu ngarti teuing di leuweung aya kabel. Aih, itu nurantuy. Hoe. Oh. Ya dewek mah bisa memparkeun nanya. Kenapa pas harapan sadilah harsak masih bakar mung panadakan urang sampeyan. Abong kena